Kita nyanyi sama-sama ya. Biarkan aku cari sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Put your hands up. Hobi Production Warna Suti. Sesau buat semua seroman yang dia di sini. Biarkan aku cari sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku cari tempat untuk bersama. Rapuh, jangan sampai kau lemah. kenangan yang lebih meriah.